Hoki Situngkir lahir di Siantar, Sumatera Utara, 7 Februari 1978. Ilmuwan yang akrab dipanggil dengan Hoki ini adalah salah seorang pendiri, sekaligus ketua Departemen Computational Sociology di Bandung V Institute, organisasi penelitian kompleksitas pertama di Indonesia. Puluhan publikasi penelitiannya telah diterbitkan di berbagai jurnal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya seperti Journal of Social Complexity yang membahas mengenai sistem sosial sebagai sistem kompleks. Ia juga aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah berskala nasional dan internasional. Saat ini, Hoki Situngkir juga menjabat sebagai presiden di Bandung V Institute dan seorang research fellow di Surya Research International. Bersama Yohanes Surya, ilmuwan yang dijuluki Bapak Kompleksitas ini banyak sekali menghasilkan berbagai karya. Selain itu, ia pun aktif menjadi peneliti Surya Research International dengan berbagai area penelitian, mulai dari studi artificial societies hingga financial analysis. Oke, baik Bang, kita mulai interview with the innovator ya sekarang. Oke, mungkin bisa diawali, kalau saya lihat di sini kan memang CV-nya banyak sekali nih, jadi saya agak bingung sebelum menanya. Mungkin pertama-tama mungkin bisa diceritain dengan aktivitas yang terkini kali ya. Bisa diceritain ya dengan aktivitas sekarang dari Bang Hoki sendiri. Aktivitas? Kalau saya lihat kan di sini ada researcher dan founder di Bandung V Institute, ada di IACI juga, ada researcher di Surya Research International. Mungkin bisa dijelasin sekilas satu. Iya, pekerjaannya sih peneliti. Peneliti? Katanya peneliti. Gitu. Jadi, maka pekerjaannya sehari-hari adalah meneliti. Oke. Okay. Nah, gitu. Nah, kelembagaan yang memayungi penelitiannya itu ada Bandung V Institute yang non-profit, ada SRI, Surya Research International, Surya Group, berapa ya mas? Itu yang komersial, non-profit. Profit. Gitu. Pada perkembangannya beberapa tahun kemarin, kita lihat bahwa sepertinya perlu ada satu lembaga yang mendorong penelitian di bidang kebudayaan. Kita bikinlah IACI, Inisiatif Budaya Kepulauan Indonesia. Gitu. Jadi ya, akhirnya sekarang ya putar-putar situ. Tiga itu. Ya. Jadi kalau misalnya berhubungan budaya, IACI, kalau berhubungan sama kependidikan dan riset segala macam, pelatihan apa workshop itu di BFI, kalau konsultasi di SRI. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu satu mungkin tentang BFI, karena pertama-tama yang pertama lahir justru kan Bandung V Institute sendiri ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak apa sih Bandung V Institute itu? Bandung V Institute seperti namanya, cah gayanya ini. Namanya, jadi kita ini terinspirasi tahun 2000-an, terinspirasi membuat satu lembaga penelitian kompleksitas. Sudah ada namanya pertama sedunia itu Santa Fe Institute. Santa Fe, ya. Nah, di Meksiko Amerika. Dan di situ penelitian yang interdisiplin, semua bidang yang kumpul. Nah, kemudian lahirlah kajian bahwa sepertinya untuk melihat sistem alam dan sistem sosial itu harus dilihat secara kompleks. Gitu. Nah, apa itu kompleks? Ada definisinya ya, ini salah. Nah, kita terinspirasi sama itu kita berdiri itu kan habis reformasi, jadi suatu jatuh, Orde Baru tumbang. Apa akibatnya bagi Indonesia pada masa itu? Pada masa itu bagi Indonesia, semua ideologi yang tadinya tergabul ya sama pemerintahan Orde Baru, muncul semua. Okay. Ada yang berideologi sosialis, berideologi Islam, berideologi ini, muncul semua dan keluar dengan berbagai macam solusi. Yeah. Gitu. Nah, kita berpikir, kayaknya nggak bisa kalau dari ideologi kita perbaiki bangsa ini. 30 tahun memang waktu yang lama untuk memporak-porandakan semua sistem mental yang ada di kita kan gitu kan. Nah, jadi ya kita bikin satu lembaga yang mengkaji itu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Jadi kita bilang kayak nggak bisa kalau penajaman kebijakan publik perbaikan sosial itu pakai ideologi gitu, harus pakai ilmu pengetahuan, sains, gitu. Saya siapa yang dipakai, ya kita udah tahu karena yang paling baru saat itu adalah paling cutting edge, paling terakhir paling mutakhir untuk solusi itu adalah kompleksitas. Nah, kita bikin kita pakai kompleksitas. Gitu. Jadi awalnya sendiri kita sama-sama punya beban sama Indonesia yang baru lepas dari jerat anti demokrasi gitu kan. Begitu peluang bebas tuh, wah, semua bicara, semua kayak punya solusi gitu kan. Wah, ini selamat ini. Tapi ya kita kemarin baru memperingati sekian tahun reformasi dan itu banyak perubahan kan gitu ya. Bahkan sedih sekali ketika ada yang bilang bahwa kayaknya lebih enak itu hidup pas Pak Harto. Itu sedih ya, kita sangat sedih mendengar itu karena yang ngomong itu mungkin karena udah begitu stres dengan kehidupan yang ada sekarang. Gimana pun lebih baik sekarang daripada Pak Harto dulu. Waduh, nggak bisa kemana-mana kita. Gitu. Udah lama mungkin saya ditangkap ketika bikin IACI, bikin acara nggak boleh gitu kan, kalau Pak Harto nggak boleh. Jadi Bandung Fair ini lahir dari kegelisahan itu ya. Jadi setelah reformasi kondisinya secara marut, ya dengan mendirikan Bandung Fair bersama teman-teman harapannya bisa memberikan sebuah solusi lah ya. Dalam bentuk ya mungkin, dan sekarang kan berarti keberjalanannya udah 10 tahun ya. Iya, mungkin udah 10 tahun. Kira-kira dari hasil keberjalanan ini apa saja yang sudah dihasilkan? Banyak ya. Karena penelitiannya nyantri di sini kan. Tiap pesantren kan? Iya. Tiap hari 24 jam sini, 24 hours. Iya, yang saya lihat sih kalau nggak salah di artikel ada sampai 100, berapa jumlah publikasi? Publikasi itu banyak. Tahun 2007 kemarin, kita bikin kompilasi hasil penelitian 7 tahun. Gitu, jadi kita ambil. Judul bukunya pun sangat muluk-muluk. Solusi untuk Indonesia. Oh, itu kompilasi hasil penelitian? Itu kompilasi hasil penelitian. Jadi sifatnya itu, apa yang sudah kita dapat selama 7 tahun penelitian. Gitu, jadi nah itu dari berdiri sampai tahun 2007. Nah, dari 2007 sampai sekarang itu udah banyak lagi berkembang kan. Iya. Ketika buku itu selesai, kita memutuskan untuk akan maju ke kebudayaan, karena kebudayaan itu adalah elemen yang paling kompleks dari satu sistem sosial. Gitu. Kita bikin IACI itu kan, IACI. IACI itu bikin. Nah, itulah sampai sekarang perkembangannya pesat juga, perkembangan penelitian ke eksponensial enaknya itu. Jadi awalnya yang susah gitu, awalnya susah ya, ada lah masa-masa prihatin BF itu ada gitu, terus apa namanya ya, komputer juga minjem apa segala macam, nggak ada literatur segala macam, ngemis kiri kanan itu, ngemisnya tuh nggak hanya materi, ngemis juga anu buku, makalah, referensi segala macam itu ada pasal. Okay. Nah, terus tadi kan dari hasil penelitian itulah muncullah kesimpulan bahwa budaya itu salah satu faktor yang paling penting untuk kemajuan bangsa ini. Iya. Oleh karena itu muncullah si IAC itu ya, inisiatif budaya itu, dan bahkan sekarang muncul ya teman-teman mau bikin gerakan sejuta budaya, ada batik fraktal. Tapi mungkin sebelum membahas ke yang tadi gitu ya, mengenai batik fraktal dan gerakan sejuta budaya itu, bisa dijelasin dulu nggak ke kita kenapa sih, apa sih pentingnya budaya itu? Karena banyak orang kan kalau kita bicara masalah solusi bangsa gitu, banyak orang yang selalu ngomong masalah utama adalah ekonomi, masalah utama adalah pendidikan gitu, masalah utama jarang yang ngomong budaya, sangat jarang gitu. Nah, jadi bukan budaya itu ngomong ibu-ibu katanya kan? Ya, berarti mungkin ibu-ibu bener. Nah, jadi bisa apa gitu, apa yang menyebabkan seorang ya Hoki gitu yang awalnya aktif gerakan ya social movement politik dan penelitian kayak gini, tiba-tiba sekarang jadi kebudaya gitu. Apa yang menarik dari budaya ini? Karena kalau kita itu hanya bisa dijajah secara bidang lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya segala macam, itu kalau budayanya dari dikop gitu, di ini ya. Jadi inti dari persoalan itu adalah di kebudayaan, karena budaya itu kan luas ya. Sebenarnya kan politik ekonomi itu kan bagian dari kebudayaan, kan itu adalah subset dari kebudayaan sebenarnya. Jadi budaya itu adalah superset dari sosial, semuanya di situ ininya. Tapi yang unik untuk Indonesia sebenarnya bukan itu ya. Indonesia itu gini, Indonesia itu tidak pernah punya kedaulatan kebudayaan sebenarnya. Kalau kita baca risalah sidang BPKI dalam sejarah Indonesia gitu ya. Indonesia itu hanya punya kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Kita baru merdeka di situ. Secara kebudayaan kita belum punya kedaulatan sebenarnya. gitu. Kita punya kedaulatan politik bahasa apa sampai kita punya kedaulatan teritorial kan? Di zona ekonomi eksklusif ada kapal laut yang bisa bilang itu salah segala macam. Kita punya kedaulatan, kita punya kesatuan politik, kita punya kesatuan ekonomi. Tapi kita nggak pernah punya kesatuan budaya. Kenapa? Karena memang Indonesia itu bukan satu bangsa. Indonesia itu banyak bangsa. Gitu. Jadi di Jawa aja ada banyak bangsa, di Pulau Jawa doang ada banyak bangsa. Suku bangsa. Ya, enggak, kita nyebutnya suku. Tapi okay. Sebenarnya kalau kita refer ke bahasa Inggris lah misalnya, kita bahasa Inggrisin. Apa namanya? Untuk Jawa itu udah bisa dibilang bangsa, kenapa? Karena bahasanya udah beragam, udah sangat beragam gitu. Dari segi bahasa aja ada dulu 10% bahasa yang diomongkan oleh manusia, homo sapiens di planet bumi itu ada di Indonesia. 10% ya? Nah, jadi apa ya, 10% dunia kita ada sini. Jadi ini bisa jadi bangsa sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita ini adalah bangsa yang hidupnya di sejarah itu di Eropa atau Dewa, kita dalam pecah. Tapi kita nggak pecah, nggak ribut, mungkin karena kita kepulauan gitu. Jadi jauh jaraknya gitu. Jadi untuk bagi orang Jawa untuk berada sama orang Dayak itu perlu waktu, karena dia nyebrang dulu jauh. Jadi sih ya udah damai-damai aja dulu ya. Nah gitu. Jadi artinya apa? Itu joke aja ya. Iya. Tapi apa namanya? Artinya kita ini adalah satu bangsa yang sangat heterogen, sangat bineka. Yeah. Jadi bineka tunggal itu bukan kalimat yang main-main sebenarnya itu. Yeah. Itu adalah satu harapan. Kenapa? Karena belum ada kesatuan yang bineka di kita sekarang. Kita masih berbeda. Khususnya jauh lah, konflik yang terjadi di Indonesia itu kan kalau kita runtuh itu baliknya ke kebudayaan lagi gitu. karena budaya yang berbeda, ada benturan kebudayaan, benturan segala macam, benturan bahasa, itu yang jadi masalah. Nah, itu jadi masalah. Ini jadi aset atau liability ke Indonesia? Iya, itu bisa jadi masalah. Tapi okay. Yang paling bagus sebenarnya itu jadi aset kan, ya. Nah, jadi satu hal yang malah potensial, gila 10%, malah kayak gini negara, gitu kan. Nah ini gimana kita bikin jadi bagus. Kalau dari sisi perspektif sains, keilmuan melihatnya ini jadi enak, gitu. Karena, untuk meneliti yang beragam seperti kita, jadi semua diversity itu selalu menarik perhatian bagi ilmuwan pengetahuan. Kalau misalnya saya kalau meneliti Aceh nggak perlu ngurus visa, gitu, terbang aja sana langsung, gitu. Atau pengen tahu Papua gimana, langsung aja ke Papua, nggak perlu urus macam-macam. Dan saya bisa ngomong langsung ke mereka, dan mereka nggak curiga sama saya. Kenapa? Karena saya berbahasa Indonesia, segala macam. Saya mau ke Daya bisa langsung. Jadi ini jadi satu hal yang sangat seksi bagi ilmu pengetahuan sosial khususnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya banyak penelitian yang bisa didapatkan, diterapkan dari di Indonesia, itu besar peluangnya menginspirasi dunia gitu. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke masalah kemajuan bangsa gitu ya, karena mau nggak mau tetap kalau kita bicara kemajuan bangsa, parameter paling luar adalah ekonomi. Iya. Kalau negara maju dilihat pasti apa GDP-nya, income per capita. Nah, bagaimana kalau dari Bang Hoki sendiri melihat si budaya ini bisa membantu Indonesia untuk menjadi sejahtera atau maju gitu, atau ya apakah bisa gitu dan mengubah keanekaragaman ini menjadi aset itu seperti apa gitu? Saya nggak akan jawab orang secara langsung. Saya akan jawab gini aja. Suatu budaya itu akan menjadi hebat dan besar jika dia itu dia bisa dalam tanda kutip ini menjajah budaya lain. Contohnya gimana? Sederhana aja. Ini berhubungan sama ekonomi nanti. Suka makan di rumah makan Padang, Mbak? Ya. Suka. Kamu bukan orang Padang, kan? Bukan. Nah, kamu udah kalah sama budaya kuliner Padang. Tuh. Sekarang, jadi kalau orang rumah makan Padang itu nggak dibuka hanya untuk orang Padang. Gitu. Dia justru kalau orang Padang datang, dia malah ngomong bahasa daerah, terus bisa jadi gratis tuh. Tapi kalau yang makan orang Jawa, orang Batak, orang Aceh, dia harus bayar. Gitu. Sampai di Paris pun ada rumah makan Padang. Yeah. Jadi artinya apa? Dia udah bisa mengini. Apa namanya? Itu kan kebudayaan. Hanya masalah rendang gitu ya. Rendang, terus ada gulai, ada apa segala macam. Tapi dia bisa meng-attract ini lain, apa namanya, budaya lain. Orang yang tadinya suka makan yang manis-manis, kayak orang Jawa dan Sunda, kok suka makan Padang. Gitu kan, orang yang tadinya itu nggak ngerti campuran apa berapa kali berapa puluh biji tuh sate Padang itu suka makan itu itu budaya yang besar itu adalah ketika dia bisa menginspirasi yang lain gitu. Bahkan ketika inspirasi udah masuk tuh tinggal tunggu tinggal tunggu uang aja. Uang nggak datang gitu. Ya di Bandung kayaknya nggak ada persimpangan atau perempatan jalan yang nggak ada rumah makan Padang. Nah sekarang bayangkan itu baru kita ngomong rumah makan Padang, kita belum ngomong gudeg, ya kan, kita belum ngomong nasi kucing, kita belum bicara ini, macam-macam sagu apa segala macam, papeda ini, kita belum ngomong itu. Kalau itu kita bisa bikin kayak rumah makan Padang, wah saya nggak kebayang itu potensi ekonominya itu luar biasa gitu, gitu. Tapi kalau nggak salah, kalau secara riset tuh pernah meneliti kan bagaimana indeks budaya dan indeks ekonomi itu korelasinya seperti apa tuh? Jadi untuk bidang kebudayaan itu biasanya ada dua indeks yang dipakai. Yang pertama itu namanya indeks diversifikasi. Mungkin sebelumnya dijelasin dulu penelitiannya apa, tentang apa yang indeks-indeks ini? Nggak, itu yang bikin bukan kita, yang bikin PBB kok. Oh, PBB yang bikin. Yang bikin dua indeks itu. Jadi indeks tentang, jadi negara ini seberapa bagus dia penetrasinya ke pasar-pasar luar negeri. Kami diversifikasi pasar, kampanye itu dalam segala. Indonesia adalah negara paling tinggi indeksnya. Kenapa? Kita tuh gencar kali ngomong kemana-mana. Wah, Indonesia ini hebat budayanya, keberagamannya tinggi, segala macam gini. Ya, bahkan orang dikenal Bali daripada Indonesia. Artinya apa? Artinya memang kita gencar sekali di mana-mana. Bahkan udah lebih sering, kayaknya kalau kita bikin indeks, mana yang lebih sering muncul dalam film Hollywood? Kata Bali atau kata Indonesia? Kayaknya ada banyak kata Bali kayaknya. Itu pertama, indeks pertama. Itu indeks apa tadi sebutnya? Indeks diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar, oke. Nah, ada indeks kedua. Ini juga penting. Indeks diversifikasi produk. Jadi produknya diverse. Contohnya gini, negara paling tinggi, salah satu negara paling tinggi indeks ini adalah Prancis. Ya wajar lah. Anda lihat Menara Eiffel tuh nggak cuma di Menara Eiffel Paris. Nggak dari kaos, gantungan kunci, film, apa segala macam. Sekarang kalau ada film yang syutingnya di Paris langsung ada menara Eiffel dalam masjid. Jadi artinya apa? Artinya di mana-mana tuh satu produk itu dibikin macam-macam jenisnya. Dan Indonesia itu adalah negara sangat kecil diversifikasi produk itu. Indonesia kecil sekali. Gitu. Padahal secara natural budaya kita tuh sangat diverse. Gitu. Tapi kita baru gencar diversifikasi ini. Ya, gue sudah jawab gini. Saya pengen punya miniatur Borobudur, gantungan kunci Borobudur. Kemana saya pergi? Di Jakarta di Bandung. Jakarta di mana? Susah nyarinya. Sarinya paling ke airport. Oh iya. Tempat-tempat turis. Iya. Gitu kan? Kalau di sini ada ke Pasar Baru, ada kaos Eiffel. Iya. Artinya apa? Ini jauh banget ini gitu. Antara diversifikasinya. Artinya kalau mau mencari miniatur Borobudur ya kita ke Borobudur atau ke tempat-tempat turis. Itu kalau ada. Itu kan. Nah, artinya apa? Diversifikasi produk kita belum dieksplor dengan baik, belum dibenerin dengan baik. Kalau itu udah baik, nah kita bikin simulasi kemarin iseng-iseng, kasar aja linear-linear gitu hitungannya. Kalau ini kita gedein, itu bisa jadi dua indeks itu digambarin juga sama sama si PBB kan, fraksi dari ekonomi kreatif katanya, kreatif ekonomi dari anggaran belanja negaranya. Nah, itu kita bisa bayangkan kalau itu diterusin diversifikasi produknya, serius ngerjain itu kita bisa nyampe sepertiga dari anggaran belanja kita bisa dibelanjakan dari ekonomi kreatif, dari jual-jual makan Padang. Maksudnya penghasilan dari ekonomi kreatif bisa membiayai sepertiga dari APBN. Iya. Enak kan? kita bisa beli bahan bakar minyak gratis itu, subsidi bisa enak banget tuh, subsidi pendidikan, subsidi transportasi, subsidi bahan bakar tuh enak banget nanti kita kalau itu dikembangkan. Tapi ya syaratnya itu harus bisa benar-benar didorong diversifikasi produk, jangan cuma kampanye wisata, jangan itu apa namanya visa on arrival segala macam, jangan cuma itu. Kualitas produknya itu ditingkatkan gitu. Nggak hanya kualitas ya, juga diversitasnya. Keberagaman ini, ya, bikinlah macam-macam mulai sekarang. Apa? Ya, yang bikin, yang menempelkan batik di fashion casual kan istilahnya kan bukan Indonesia pertama, itu istilahnya malah Adidas. Gitu, kan? Kenapa itu? Saya banget kan. Dan itu di launching bukan di Indonesia, di launching di Eropa. Artinya ada pasarnya sebenarnya. Tapi kenapa nggak direbut selama ini? Gitu. Dan itu nggak baru satu. Kita punya banyak. Nah mungkin ini yang hamil untuk membentuk IAC tadi gitu. IAC, iya itu ya. IAC itu bisa jelasin nggak programnya atau organisasinya sendiri itu seperti apa? Ya, jadi bisa dibayangkan, 60 tahun lebih Indonesia merdeka, kita belum pernah punya perpustakaan budaya Indonesia. Ada perpustakaan atau museum budaya itu ada, tapi di daerah lokal-lokal. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jakarta ada museum batik, museum ini, keris apa segala, ada semua, tapi kota-kota di mana kita mau lihat pusatnya budaya Indonesia itu di mana? Enggak ada. TMI itu belum ngotip Taman Mini Indonesia. Iya, tapi coba kita lihat emang gimana penetrasinya itu ke masyarakat luas. Ya, ketika bilang kita tahu sendiri lah gimana kan gitu. Jadi artinya nggak ada, dan kalaupun kita bilang Taman Mini, saya nggak yakin Taman Mini dengan luas area yang seperti itu bisa menampung seluruh keberagaman budaya Indonesia, karena begitu beragamnya, itu begitu unik. Jadi mana apa namanya lagu Oina Nikeke dari Minahasa dari satu kampung, so anda nyebrang sungai ke tempat lain gitu ya, itu sama-sama Oina Nikeke, liriknya sama, judulnya sama, tapi cengkoknya beda itu, aksennya segala macam gitu. Lagu bubu-bubu dan nyanyi sama orang Cianjur sama nyanyi sama orang Garut itu dari siapa ada bunyinya gitu, keberagaman itu terlaluan gitu loh. Jadi nggak cukup, dan kita menyadari itu, dan sepertinya emang nggak mungkin bikin museum budaya Indonesia itu, nggak mungkin secara ini ya. Kita akan makan biaya gila-gilaan tuh, dan mendatanya pun gila-gilaan. Makanya kita bikin perpustakaan digital budaya Indonesia, tambahin kata digital di situ. Digital itu apa? Jadi orang yang ngumpulin data untuk ini outsourcing istilahnya, kalau istilah populer sekarang. Jadi orang mengumpulkan data, taruh di situ, dan orang itu bisa lihat, oh ini ketika bicara soal keris, rupanya keris itu bukan hanya keris sebagai alat apa senjata itu, bisa juga sebagai motif, bisa juga sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Nah itu apa namanya, nah kita bikin itu ini. Tapi kenapa perlu berlembaga untuk bikin itu? Karena ternyata untuk ngurus itu nggak mudah, nggak bisa PF ini, nggak cukup kuat energi kita gitu loh. Kita perlu banyak orang, karena itu berhubungan sama web interface apa segala macam, programming, pengolahan database segala macam, itu susah. Kita juga perlu bikin cross sourcing lagi untuk itu gitu kan. Jadi apa kita temukan ada beberapa kawan-kawan yang ini sekarang udah ada lebih dari 500-an orang kontributor yang kita nggak kenal tuh. Kita kenalan mungkin di Twitter, di Facebook kita kenalin. Jadi kayak kemarin misalnya saya bikin peta ini, ini adalah peta batik Indonesia, gitu. Indonesia bukan Jawa, Jawa itu dikit dong, tengah ini udah Sumatera, ada yang apa segala macam. Nah, kemarin nggak ada data dari Sulawesi, saya tanya, Papua aja ada, kok Sulawesi nggak ada? Ada tweet lah kan, dari Facebook ke orang. Ini mana orang Sulawesi kok? Kalian tuh nggak pernah punya kriya batik ya? Oh langsung ternyata ada, ada kok nih, ada dari yang tadi itu museum daerah itu, dia harus punya data. Kita ada kok contohnya gitu, dikirim segala macam. Nah, kemudian lengkaplah. Gitu. Jadi bisa kita bilang di WWW budaya Indonesia itu ada sekitar 5.000-an motif batik se-Indonesia. Jadi itu udah cukup mewakili. Jadi ketika kemarin UNESCO katanya ngasih World Heritage batik sebagai World Heritage, ya, gitu ya. Kan dia nanya tuh mana batiknya? Yang ada tuh batik Tasik, batik Pekalongan, batik Solo, nggak ada batik Indonesia, nggak ada, mana ada, marah nanti orang Solo dibilang dia batik, nggak beda kami gitu kan. Apa Megamendung itu siapa nih? Indramayu, Cirebon, nah itu tuh ribut tuh. Tapi saya pikir semua kan damai kan, kayak bilang itu adalah batik Indonesia, itu bagian dari batik kita, punya buah gitu diverse batik. Nah itu ada satu. Jadi bisa cerita sedikit ya, ini ya, tadi kan peta ini ya, peta batik atau ini hasil riset dari BFI ini atau dari IAC? Iya, ini BFI lah. BFI risetnya. Oke. Okay. Nah, jadi ini kita, jadi kan dikumpulin itu data banyak se Indonesia. Isinya sangat diteliti kan, dia segala macam terawang-terawang gitu kan. Nah kita pakai berapa lah? Pernah itu ada geometri fraktal, ada analisis spektrum warna, ada analisis segala macam. Kemudian isinya sangat dipetakan. Gitu ya. Sengaja dipetakan, ini sebenarnya milik kekerabatan antara batik yang satu sama batik yang lain. Gitu ya. Uniknya adalah ketika gambar ini dihasilkan, itu ngumpul per daerah. Jadi kita lihat kalau titiknya sama, itu berarti daerahnya sama. Titiknya beda berarti daerahnya beda gitu. Nah, artinya apa? Artinya secara geometris ada satu kekerabatan atau clustering kognitif dari orang-orang di Indonesia itu. Jadi ketika misalnya gini, orang Garut disuruh bikin banji, atau banji motif banji yang gini-gini, tangga-tangga itu ya, itu lebih pengaruh sama Timur Tengah gitu kan. Sama orang Solo disuruh bikin banji, itu geometrinya bisa beda nanti dalam desain. Plus warnanya, warna alamnya kan beda, warna warnanya si orang si ini sama si ini. Nah, itu mengkelompok gitu loh. Jadi meskipun sama-sama motif banji, itu ketika dia itu ada yang dikasih sama dibikin di Solo, itu dia jauh gitu. Artinya apa? Ada kekerabatan batik gitu loh. Kekerabatan. Berarti bisa kalau di dalam perspektif ilmu pengetahuan kita sih kita bilang, oh ini adalah kekerabatan kognitif. Jadi cara pandang, karena kan kalau pengrajin itu bekerja kan dia tuh kan mikir kan, dia menuangkan apa yang ada di kepalanya, abstraksi yang ada di kepala dituangkan dalam karya gitu kan, gitu. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh si pengrajin kan. Yeah. Nah itu dibikin di sini. Jadi ini bisa dibilang adalah peta kedekatan visual orang-orang Indonesia, orang-orang yang tinggal di kepulauan Indonesia dalam studi kasus batik. Nah, dari sini tuh kalau biasa saya pernah dengar ada software DNA batik gitu. Ini maksudnya. Oke. Okay. Karena ini dari sini kita bisa lihat mana batik Indonesia atau bukan gitu maksudnya. Iya, bisa. Okay. Jadi apa namanya? Ini kan sebenarnya algoritmanya tuh dari ini pernah dengar Tree of Life, pohon kehidupan. Jadi DNA si Mbak, si Mas diambil semua, terus kita bikin sekuen panjang gitu. Kemudian kita korelasikan, dilihat pengelompokannya secara multidimensional. Okay. Keluarlah, oh ternyata spesies itu apa namanya kingdom itu gak cuma dua, ada lima kingdom ternyata, gak cuma binatang sama tumbuhan, ada lagi tiga lagi ya. Nah, karena beginian nih, okay, dikumpulin semua kan gitu. Sama, kalau tadi elemen paling kecilnya si manusia atau si makhluk itu adalah DNA, maka yang kalau di batik ya ini apa namanya, kok ini gen. Nah ini disebut namanya meme. Yeah. Oke. Okay. Nah, itu meme. Jadi apa namanya, kalau ada gen ada meme. Yeah. di kebudayaan meme itu adalah unit informasi terkecil dari kebudayaan. Jadi kalau nanti ada misalkan Malaysia nih ngeklaim satu batik Indonesia, itu kita bisa buktikan dengan kita ketawa aja. Yeah. Lah kita ketawa aja lah. Pertama apa ya, nggak gitu sebenarnya. Ini untuk itu sebenarnya apa ya, nggak perlu gini-ginian sebenarnya untuk belajar, karena sebenarnya sederhana banget. Karena kayak saya bilang, Indonesia itu bangsa-bangsa, banyak bangsa, dan ketika bicara soal Malaysia itu ada bangsa lain, dan ada bangsa yang mirip sama Malaysia di sini, namanya Melayu. Gitu. Dan itu nggak kenal batik. Kalaupun kenal batik, batiknya nggak kayak batik kita yang di Jawa gitu. Nah, terus kalau bicara mengenai inovasinya, inovasi budaya gitu ya. Kalau mengenai inovasi, pandangan Mbak Hoki mengenai inovasi untuk Indonesia sendiri bagaimana? Saya pernah bikin makalah tentang inovasi, ada di Journal of Knowledge Management. Jadi kalau di situ saya berhipotesis, kayaknya inovasi itu sebenarnya bahasa kasarnya itu adalah daur ulang ide lama. Gitu. Sebenarnya itu aja sebenarnya inovasi. Jadi ketika dia apa namanya, istilahnya kalau bahasa kasar yang lain, connecting the dots. Jadi ada dots yang nggak berhubungan, begitu kita kasih, udah tahu nih, ini bukan dari tidak ada titik ini, tapi koneksinya ini, nah ini lah inovasi. Jadi bukan bikin, tidak harus bikin titik baru, itu mungkin discovery ya. Gitu. Tapi inovasi sebenarnya dia connecting the dots. Jadi yang lama-lama itu daur ulang, bagaimana bahasa daur ulang maksudnya adalah connecting the dots. Dia menghubungkan antara titik-titik yang gak berhubungan gitu. Menghubungkan antara batik yang tadinya pakai malam, pakai canting, ibu-ibu segala macam, dihubungkan dengan teknologi komputer yang itu saya pikir inovasi lah ya. Okay, gitu. Iya. Nah, atau misalnya rumah makan fast food yang segala macam yang serba cepat, datang pesan 2 menit hadir dengan suatu kondisi makanan yang benar-benar dirawat dengan baik, namanya rendang. Itu masuk jadi fast food rendang. Saya pikir itu inovasi. Gitu. Jadi dalam hal ini ada musik rock and roll dengan gamelan, itu di kan dua dot yang berbeda tuh dikoneksi, itu saya pikir udah inovasi. Nah, kalau hubungan dengan negara kita, dia kan ada yang bilang untuk meningkatkan daya saing nasional ini kan harus inovasi ya. Hmm. Setuju nggak dengan itu? Iya, iya setuju. Untuk meningkatkan inovasi ini gimana caranya kalau menurut? Iya, yang pasti gini lagi. Tidak, karena tadi yang siapa yang pernah dihapus tadi, nggak ada negara yang paling banyak dots dibanding kita. Okay. Kita banyak dots di sini, banyak dots. Dotsnya itu apa? Ada gamelan, ada angklung, ada apa, ada segala macam. Nah, ya tinggal kita bikin itu aja. Kita dorong orang-orang mencari koneksi-koneksi antar dots itu. Jadi harusnya dengan kekayaan budaya yang ada ini, kita lebih banyak berinovasi gitu. Iya, ya. Nah, bisa macam-macam gitu. Kita dari sini bisa keluar rancangan rumah anti gempa. Itu dari dengan pelajari kata-kata rumah ada di Nias. Mereka tuh nggak pakai paku bangun rumah, nggak pakai apa pondasi segala macam gitu ya. Mereka bisa bikin rumah yang tahan gempa. Cuman kalau itu kita koneksi dengan dots modern, bahan-bahannya nggak lagi bahan-bahan itu kan bahan kayu. Kita bikin bahan yang lebih sintetik, lebih apa segala macam. Teknologinya kita koneksikan antara yang lama sama yang baru. Saya pikir itu. Kalau di BFI kan yang saya tahu selain meneliti juga banyak menghasilkan sebuah produk-produk ya, dalam arti itu software atau apa. Itu bisa ceritain nggak apa aja sih yang dihasilkan dari BFI atau mungkin yang lain di Aci atau Surya sendiri? Iya, apa namanya, itu kan udah jadi itu ya, udah jadi konsekuensi logis ya. Penelitian pasti melakukan suatu kan. Biasanya tapi biasanya kan selama ini mungkin banyak peneliti itu berhenti di makalah ya. Tapi kalau di BFI itu karena kita itu penelitian yang kompleksitas dan berbasis permasalahan, jadi kita itu kan penelitian itu nggak berbasis bidang studi ya. Jadi nggak, bukan penelitian sosiologi, bukan, tapi penelitian tentang apa yang menggunakan aspek sosiologi gitu. Jadi biasanya masalah jelas ketika ada temuan dan temuan itu bisa menjawab persoalan itu bisa tidak akan jadi produk gitu ya. Kayak misalnya ini misalnya, ini adalah peta, ini contoh ya, ini peta batik ya. Kan kita kalau ke toko batik kan susah tuh, ini motifnya apa, pada nggak tahu kan, dari mana asalnya, yang jual juga kadang udah lupa, nggak tahu gitu kan. Nah, kita bisa bikin satu produk misalnya produk inovatif lah di apa namanya, di handphone misalnya kan, ini dimasukin ke situ, kemudian ketika difoto dicari sama dia judulnya apa kira-kira, ini judulnya ada semua nih ya, dan asalnya sama dimensinya ininya. Nah, jadi ketika dia beli batik dia bisa tahu apa motifnya apa, judulnya asalnya apa, atau kalau belum ada, belum terdaftar, berarti inovasi baru. Nah itu mungkin dalam waktu dekat kita akan keluarkan ini. Itu sudah jadi ya itu? Engine processing-nya? Processing-nya itu sudah jadi, cuman mau implementasi ke handheld dulu. Okay. Di back-end-nya sudah jadi, tinggal di back-end-nya aja. Aplikasi aplikasi di ini. Banyak kok kita punya itu, ada software batik kan, batik juga, generator batik. Terus ada juga software. Nah kalau yang di sini dibikin, software-nya apa tuh bentuknya? Jadi memang dari penelitian terkait sama batik, jadi sifat fraktal dari batik. Nama software sendiri? Kita dulu namanya kan maunya batik fractality ya, tapi sebenarnya itu keliru. Okay. Karena dengan memperhatikan batik sendiri, batik itu adalah fraktal. Jadi kalau dibilang batik fraktal itu kan pleonasma itu. Apa istilahnya? Naik ke atas. Itu kan kalimat yang nggak perlu kan. Naik ya pasti ke atas kan, bisa naik ke atas, naik ya naik, atau ke atas gitu kan. Nah, batik fraktal tuh kayak gitu statusnya, saya pikir frasanya. Jadi dua kata yang sebenarnya. Tapi sebelumnya mungkin bisa ceritain sedikit aja tentang fraktal ya. Oh iya, fraktal. Iya, jadi fraktal itu adalah suatu sifat geometris yang memiliki simetri yang luar biasa. Jadi simetri yang biasa yang kita kenal itu kan kiri, kanan, atas, bawah, ada perpindahan dan segala macam ya, pencerminan lah, segala macam. Kiri kanan sama, setara atau enggak, kalau enggak sama dua simetri dan seterusnya. Nah, kalau fraktal itu bukan, dia itu luar biasa, enggak satu dia, enggak kiri dan kanan dibandingkan, tapi dalam dan luar. Jadi luar biasa dia kan, jadi di dalam satu sayap ada sayap lain, di dalam satu awan mega ada mega lain. Nah, jadi dia bukan kiri kanan, tapi di dalam dia. Dia cara gambarnya keluar gitu. Keluar gitu. Jadi ada kemiripan Jadi dari satu potong sehelai sepotong helai batik kita tahu cerita yang gedenya dan sebaliknya. Dari tahu yang gedenya kita tahu yang kecilnya. Itu geometri yang dipakai di batik. Sejak abad-abad kita ketahui itu di Bali udah ada kriteria seperti itu. Nah itu sifat dari fraktal yang kita temukan pada batik. Yang kita bikin di sini adalah kita niru cara bekerjanya pembatik, logika pembatik kita tiru, itu kita pindahkan komputer. Gimana cara? Nah, polanya, algoritmanya. Algoritmanya, cara berpikirnya. Ketika dia bikin, ketika dia gambar awan seperti itu, ketika dia gambar sayap seperti itu, sayap gitu ya. Dia nggak berusaha niru sayap, gitu. Dia berusaha ada logika yang dia ikutin, atraktor namanya. Dia ikutin atraktor mana? Gitu cara dia melukis si di apa si malam itu di kain. Nah, itu yang kita bikin perangkat lunaknya, gitu. Sehingga ketika cara berpikirnya itu kan tentu ada pada parabel di sana, pada komputer kan. Nah, diubah parabel sedikit, dia berubah motifnya, gitu dan seterusnya. Itu yang kita tiru. Sama kayak sekarang kita lagi membantu, mudah-mudahan lancar, dengan beberapa teman-teman di pengrajin rotan, anyaman rotan di daerah Kalimantan, di Banjarmasin Moral. Nah, sama, kita tiru cara berpikir mereka, gitu. Jadi cara berpikir mereka, cara bikin tuas nganyamnya itu ditiru, kita pindahkan ke komputer cara berpikirnya. Nah, kemudian suruh komputer niru dia, kemudian kita bisa program. Jadi diganti banyak motif lain, keluar motif lain yang lain macam-macam. Itu sekarang sedang terjadi. Jadi kita bisa generate motif-motif baru. Iya. Secara komputasi gitu. Nah, dengan tetap memperhatikan geometri yang lama. Jadi kita nggak tinggalkan itu cara berpikirnya, cara berpikir si motif yang lama itu nggak tinggalkan. Itu satu hal. Makanya sekarang ada satu inovasi yang juga kita kemarin ada yang untuk dipatenkan. Logo. Kalau logo itu kan pasti ada ceritanya kan? Logo itu kan pasti ada ceritanya. Nah, logo OSIS gitu ya. Itu kan ada artinya tuh. Ini artinya ini artinya. Nah, berarti kan seperti itu juga sebenarnya. Ada ceritanya kan? Iya. Nah, bisa enggak kita bikin logo itu ditransformasi ke batik. Nah, sehingga di dalam motif itu ada logo, cerita tentang logo. Dan itu sama cerita sama si Chelsea logo. Itu kan berguna buat beberapa ini. Nah, itu kan sedang kita bikin. Udah saya daftarin kemarin. Jadi, tapi bukan logo ditempel di batik enggak? Bukan. Justru kan kalau tidak ditempel doang itu kan kurang nyambung nanti ya. Karena sering lihat sekarang memang lagi ada batik. Berarti ada logo MU ya. Nah, dia mending dicari makna logonya itu apa. Kemudian kita generate dengan software kita ini. Gitu, kemudian nanti ya bisa diiniin. Dan ini udah mulai dikomersialisasi, arahannya kemana? Udah, jadi ada teman-teman di Akrobatik yang ada di Nitro, itu UMKM yang kita supervisi di sini. Apa namanya? Ada beberapa klien-klien yang udah dia bantu tuh. Ada dari Dewan Koperasi, terus Serikat Karyawan Telkom, ada juga Bank Mandiri atau apa segala macam tuh mereka yang ngurus lah. Gitu. Jadi mengubah dari logo ke dalam pola batik. Jadi muncul motif batik itu muncul. Jadi bukan di gambar. Tidak sekedar computer aided design kan. Ada gambar digeser-geser. Nanti ini dibatik gitu. Bukan kayak gitu. Kalau itu yang dilakukan oleh teman-teman yang banyak di luar. Gitu. Jadi saya pikir itu agak sedikit mencederai batiknya dalam artian geometri yang ada pertahankan. Geometri si batik itu ada pertahankan sama dia. Kalau yang bagus sih kan itu diinginkan. Dan setiap produksi itu saya juga pesan ke teman-teman itu, kalau bisa di semua produksi yang kita bikin itu kasih tahu ceritanya apa. Gitu. Ya, kalau banji apa kan. Si Domok itu elemen-elemennya apa aja. Oh ada gurdonya. Lambangnya apa? Apa arti gurdo? Oh ada ini, ada si, apa? Cecekan, nah itu artinya apa? Oh ada ini, nah gitu. Jadi itu yang justru menambah added value berarti kan? Iya, jadi nanti, jadi nggak ditinggalin. Jadi karena gini ya, nggak boleh kita tuh nggak bisa bilang bahwa batik itu independen dengan gamelan atau gamelan independen dari keraton atau independen dari sistem istilah Jawa. Istilah Jawa tuh nggak bisa independen dari sistem yang ada di dalam kosmologinya, filosofi hidup orang Jawa. Itu satu tuh. Jadi ada bagusnya kalau bisa, ini saya ke teman-teman juga, kalau berinovasi berbasis kebudayaan Indonesia, sebaiknya jangan lepas dong dari nilai budaya, jangan dicerabut akar batik itu dari akarnya dia. Itu di mana sebenarnya? Jadi tetap pertahanan geometrinya, nilainya, ininya, pesan-pesannya, pesan moralnya. Ya. Karena itu luhur. Itu dan itulah inspirasi. Karena keindahan batik bukan cuma indah. Dia punya pesan, punya cerita gitu. Sama kayak apa namanya? Lukisan Mona Lisa. Indah enggak lukisan Mona Lisa? Mungkin sekarang tuh banyak bilang enggak biasa-biasa aja lukisan Mona Lisa. Enggak indah amat. Bagusan fotografi siapa gitu ya. Siapa dicoba gitu difoto kan. Cantik segala macam gitu. Tapi bukan sekedar Mona Lisanya itu yang bikin cerita, dia berharga. Tapi cerita di balik itu bahwa ada ini, ada itu, ada Shumato di sana, ada apa di sana, dan seterusnya. Itu yang kalau bisa sih agar ini apa, teknik preservasi dan inovasi yang bergabung ketika dia itu bertumbuh dalam substrat kebudayaan Indonesia itu sebaiknya dipertahankan. Ya, jangan dicerabut ya. Gitu. Nah, jadi nanti mungkin nggak sih software ini gitu? Saya kebayang dengan adanya software ini semua orang bisa jadi bikin batik gitu. Iya, betul, bisa. Iya, kan? Nah. Ya, jadi kan sekarang nih eranya crowdsourcing gitu kan, iya. Dan eranya juga ada. Jadi konsumen tuh nggak jadi hanya konsumen tapi jadi produser gitu. Jadi ya kayaknya sih jadi ada ide, jadi keidean sih dari bikin di website di mana ada engine itu orang bisa bikin create batik sendiri dari nama, nggak tahu kalau nama tadi logo ya, kalau ini mungkin nama, kalau identitas kan nama ya, kalau entah mungkin dari nama gitu ya muncul ini dia bisa bikin sendiri gitu kan, kaos atau apa gitu. Itu udah ada rencana bikin, teman-teman udah ada rencana yang bikin itu. Jadi itu bagian dari gerakan sejarah budaya. Oke. Jadi nanti itu ada satu apa ya, semacam tablet lah ya, tablet yang dibikin khusus untuk batik. Jadi ketika jadi orang bisa merancang di sana, bisa didaftarkan. Nanti kalau didaftarkan nanti keluar sentra-sentra UMKM batik di mana itu mau dicetak. Karena kita juga perlu hidupin mereka. Betul. Jangan cerabut juga idenya. Jadi karena saya udah desain motif nih, batikin dong, batikin. Nah, kemana? Nanti ada beberapa pilihan. Pekalongan yang A, Pekalongan yang B, atau Jogja yang C, atau Garut yang D. Nah, entah dia pertimbangan yang lebih murah, atau lebih halus. Kan ada ini ya. Jadi biar semua jadi masuk. Iya. Kalau misalkan tadi yang terakhir mungkin mengenai gerakan sejarah budaya, karena ini kan yang saya tahu gerakan yang ya, hanya BFI kerjakan, tapi ingin merangkul sebanyak-banyaknya. Masyarakat Indonesia, mungkin bisa diceritain nggak apa sih gerakan sejuta budaya? Ya, gerakan sejuta budaya itu adalah gerakan, itu sebenarnya tagline nama ya, sebenarnya juga sejuta data budaya. Indonesia kayaknya lebih dari sejuta data budayanya gitu ya. Gitu. Kita sampai sekarang itu udah ngumpulin sekitar 500 ribuan aspek artefak kebudayaan, elemen kebudayaan, yaitu tari, senjata, perang, motif, pakaian, makanan, segala macam itu ada 500 ribuan ya. Coba pikir, bisa nggak ya kita punya, kita bermimpi gitu ya, dalam waktu katakanlah setahun ini atau dua tahun ini, kita punya sejuta data budaya, gitu. Dengan cara, kalau selama ini sendirian tuh masih, yang selama ini di budaya di situ ya, gitu sendirian. Cari orang, bujuk-bujuk di-upload, ya. Atau kita foto lagi di-upload sendiri, segala macam. Nah, dengan sebuah gerakan yang terintegrasi gitu ya, ajak teman-teman, kayak kemarin ada di UI, FIB UI, benar sekali. Ada juga dari lembaga pendidikan Nusantara, LPSN, nah, juga apa sama-sama itu kalau udah rame-rame gini, kita bisa nggak ya kalau saat kita bisa bilang bahwa kita udah punya sejuta data kebudayaan Indonesia yang udah terdaftar di kita dan siap untuk satu diinovasi, diakuisisi untuk ekonomi kreatif dan dipikirkan perlindungan hukumnya tadi yang berangkat dengan partai negara itu sih harapan kita. Jadi sejuta budaya itu kebudayaan itu kampanye dan ajak teman-teman untuk lengkapi itu data kebudayaan yang ada. Yang bisa kalau ada nanti ya teman-teman kita yang lihat video ini dan tertarik gitu dengan visi ini, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh teman-teman itu? Bongkar lemarinya, lihat kiri kanan. Kalau liburan tuh jangan cuman jalan-jalan dan menikmati angin segar aja, tapi lihat kebudayaannya, difoto, dokumentasi, dicatat. Itu inovator siapa, dari mana, asal mana, kemudian upload ke www.budayaindonesia.org lengkap dengan legendanya, kapan difoto dan segala macam. Sesederhana itu sebenarnya gitu. Oke, jadi kayak gitu ya kalau mau bantu, dan ada acara terdekat untuk yang belum ada lagi, tapi nanti akan diumumkan terus. Coba aja dilihat juga di kita punya Twitter kan, info budaya, @infobudaya, atau juga lihat di web budaya ini juga ada web budaya di situ lagi, itu ada di situ pengumuman nanti. Jadi lihat kapan event-event terdekat yang bisa dipartisipasiin. Okay. Nah tadi kan disebutin kalau BFI ini juga nggak mulus-mulus amat ya sampai sekarang itu berdarah-darah juga di awal dan banyak lah ya tantangannya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai ilmu baru ini. Apa sih yang membuat Hoki, Bang Hoki dan teman-teman bertahan gitu? Jadi yang bikin kegilaan untuk terus di bidang ini tuh apa gitu? Passion apa yang mendrive sampai tidur cuma 2 hari itu kan luar biasa, ada energi berlebih gitu, oh, gitu ya, untuk menggerakkan ini gitu. Ya kita punya harapan besar pada sains, kita punya harapan besar bahwa dengan sains kita bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik. Saya pikir itu ya energinya besar sekali itu, saya pikir itu aja sih yang utama. Ketika kita tahu bahwa dengan begini ini ada orang yang akan merasakan dampaknya gitu kan, kita bikin satu software seperti ini. Dia tahu bahwa banyak orang akhirnya tahu akan kerabatan dari batu. Itu bukan hanya menambah kebanggaan, juga nambah ekonomi, nambah martabat sebagai bangsa dan segala macam. Saya pikir semua penelitian itu kan, bagi saya penelitian itu harus berguna. Gitu. Saya itu berguna. Kalau dia nggak berguna, nggak perlu kita belajar pengetahuan. Gitu. Jadi minimal gunanya gitu adalah ada manfaatnya langsung. Iya. Harus ada manfaatnya langsung. Kalau pengetahuan itu nggak punya manfaat langsung, saya pikir nggak ada gunanya. Gitu. Minimal memberikan suatu realm pengetahuan baru bagi si yang bersangkutan. Minimal itu minimal banget gunanya itu minimal. Gitu. Tapi di luar itu, kalau itu minimal ya berarti maksimalnya pabriknya kan, yeah, orang bisa menikmati. Iya. Yeah. Gitu. Kira-kira ke depan apa sih mimpi yang belum tercapai gitu, yang ingin dicapai dengan BFI dan semua aktivitas ini? Mimpi apa ya? Apa sih harapan dengan BFI? Kira-kira 5 atau 10 tahun ini BFI ini mimpi-mimpi yang non-teoritis kayaknya nggak ada atau nggak banyak ya. Saya nggak tahu gimana BFI 10 tahun lagi. Tidak. Mungkin habis, mungkin bubar atau apa, nggak bisa atau nggak banyak mimpi-mimpi yang nanti teoretis. Saya pikir kalau saya ya, maksud mimpi yang teoretis itu gimana? Ya, mimpi yang berhubungan sama mimpi-mimpi kayak misalnya gimana apa namanya kita punya jet pribadi sendiri. Itu kayaknya nggak banyak mimpi kayak gitu ya. Lewat sampai sekarang aja apa kantor kita masih pindah kan, nggak berusaha untuk gitu. Tapi kalau mimpi-mimpi yang teoritis itu saya pikir banyak kali. Apa tuh mimpi teoritis? Contohnya gini ya mas ya, penelitian memetika, teori tentang memetika ini kan adalah suatu teori yang sebenarnya counterparty dari teori genetika. Jadi kalau genetika itu ada informasi terkait itu adalah gen, di sini informasi terkait adalah mimpi. Ini gimana mereka berinteraksi dua aspek ini? Terus saya belum jelas ya. Harapan kita dengan penelitian ini itu bisa dijawab nanti. Ada satu kesinambungan antara perkembangan budaya dan perkembangan genetika, misalnya seperti itu contohnya. Atau mimpi lain, misalnya suatu saat kita akan punya satu kemampuan teoritis untuk melihat ekspresi manusia itu lengkap. Selama ini ekspresi pengetahuan itu hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya rasional, ya kan? Ada rasionalis teori di ekonomi, ada pengetahuan rasional, segala macam. Seolah-olah pengetahuan itu kepotong tuh nggak bisa masuk ke area yang rasionalitas, hal-hal yang sifatnya emosional itu barang itu kan bagian dari ekspresi sebenarnya. Ekspresi manusia adalah satu gabungan dari apa yang rasional dan apa yang emosional. Nah itu belum beres sampai sekarang. Gitu. Bisa nggak kita bisa berkontribusi ya untuk menjawab hal seperti itu ya. Gitu. Jadi itu sih mimpinya gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu punya mimpi lah, punya kayaknya. Kalau ini teliti, kita akan bisa menerangkan tentang ini. Nah, jadi kalau untuk pribadi, ambisi ini nggak ada. Cuman kalau untuk kayaknya mimpi-mimpi berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu kayaknya listnya kita nyebutnya mimpi-mimpi yang teoretis lah ya. Mimpi teoretis. Ya, itu banyak sih. Oke. Okay. Tapi mimpi-mimpi yang non-teoretis kayaknya nggak. Okay. Kalau untuk Indonesia sendiri? jelas lah kita berharap mimpinya. Oh iya dong, kita pikir kita mimpi besar di situ. Kita jadi mimpi dan prediksi. Iya, prediksi juga ya. Meskipun kita dilarang melakukan prediksi katanya. Oh iya. Nah, tapi iya pasti ada mimpi. Kita pengen ada penajaman seperti kita berdiri dulu masih sama gitu. Bahkan ketika ini belum berdiri masih jadi mahasiswa gitu ya. Kita punya mimpi bahwa dengan ilmu pengetahuan kebijakan publik itu benar-benar lebih tajam, yang kemudian mengena gitu, dan lebih memperhatikan aspek kompleksitas dari sistem sosial tempat kita hidup itu. Itu bukan hanya sekedar solusi yang sifatnya linear, solusi linear itu maksudnya solusi yang ya misalnya saya sakit gigi gitu ya, kepala pusing, solusi linear itu adalah dengan minum obat sakit kepala, giginya tetap aja itu berlubang, tetap sakit lagi gitu. Kalau kan karena A maka B gitu, jadi terlalu sederhana gitu. Tapi kalau kita berpikir kompleks, kita benar tahu kenapa dari kepala, oh ada gigi yang berlubang, oh kita harus cabut atau obat itu giginya, jadi gitu, dia ada kepala lagi. Mungkin bahkan ketika kita mengobati si gigi tersebut, kepalanya makin sakit. Mungkin, tapi itu akan bentar. Dia nggak lama-lama dia akan sembuh. Saya pikir. Harapannya itu supaya kita bisa mengatakan solusi yang alternatif lah bagi penajaman kebijakan publik di Indonesia. Mungkin terakhir untuk satu lagi, mungkin ada kira-kira apa ya, pesan atau ajakan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak muda lah ya, anak muda dan atau peneliti muda gitu ya, untuk ya membangun Indonesia ini kembali lah gitu, kira-kira apa? Ada sesuatu yang ingin disampaikan ya? Buat yang muda-muda ya? Buat muda-muda dan mungkin peneliti atau apa, yang muda-muda. Ini mungkin itu inovator-inovator kita. Pengalaman saya selama ini ya, jadi seringkali empati, keinginan untuk meneliti, keinginan untuk mengetahui lebih jauh, keinginan untuk berkarya, itu justru didapat dari pemenuhan rasa ingin tahu. Jadi pengetahuan itu adalah sumber apresiasi yang paling baik bagi semua orang. Jadi yang tadinya kita anggap ini gak penting, itu bisa jadi penting ketika kita mengetahui itu apa. Gitu. Nah, di sekeliling kita ini banyak hal lain yang kita belum ketahui, itu apa. Cari tahu, dari situ nanti akan muncul apresiasi. Jadi jangan buru-buru tidak suka pada satu hal, apakah itu aspek-aspek kebudayaan, aspek-aspek ekonomi, segala macam. Tapi cari tahu dulu, begitu pengetahuan itu didapat, itu biasanya akan muncul apresiasi. Itu mungkin. Atau, kayak misalnya dari sisi kebudayaan misalnya. Saya bukanlah orang menggandrungi batik. Saya menggandrungi batik. Justru setelah mengenai batik, setelah tahu gitu, betapa nikmatnya mengenakan sesuatu yang kita tahu itu apa. Gitu, daripada pakai sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, hanya merek doang kita tahunya, tapi kita tahu cerita itu apa, itu nikmat gitu. Jadi akhirnya suka gitu. Artinya apa? Artinya apresiasi bisa tumbuh melalui pengetahuan. Karena itu gedelah pengetahuan sebanyak mungkin. Sip. Terima kasih banyak, Mbak Oki, atas cerita dan inspirasi.